Allah wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna. Muga-muga kabeh pikantuk barokah wulan Rejab Sya'ban Ramadan. Diparingi panjang umur menangi Ramadan tutup sempurna. Hanallah niki 3 bulan barokah yang berurutan. Sadiringe kula teruske tolong dipun jawab. Dalam kalender Islam tahun Komariah bulan Rejab itu menempati urutan bulan yang ke ora roh. Niki lho kelemane wong Islam. Wong Islam tapi gak roh islame. Wong Islam ora apal kalender Islam. Wong Islam ora apal tahun Islam. Nami nek tahun liyane weke wong liya kok do apal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kok apal kabeh. Halo. Loh lali nek aku halo ku sampean? Hai. Nek aku hai sampean? Halo. Nek aku halo hai sampean? Hai halo. Nek aku hai halo sampean? Halo hai. Pokoke diwalik. Tak coba. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Halo hai hai halo hai halo hai. Ya wis ngono kuwi. Lah nek Kanjeng Nabi masuk Madinah dalam peristiwa hijrah itu tanggal berapa? Karo. Tapi bocah cilik-cilik ditakoni hari Valentine tanggal berapa? Weruh. Wis ngono ku kelakuane. Ngapunten. Mbah gak dirungokke ya. Piye ceritane Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam? Ora roh. Ora apal. Tapi nek ceritane Jodha Akbar? Ceritane Sakuntala? Ceritane Nafia? Pun nyek-nyek. Saniki kula paringi rumus. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong Islam iku kudu apal wulan Islam. Kula paringi rumuse kanggo gampangke ngapalke wulan-wulan Islam. Pirengke? Hoi. Rumuse ngeten ben gampang ngapal. Musa roro juju rosa rosa ndul ndul. Aja diguyu dhisik. Aku ki temenan iki, Bro. Musa roro juju rosa rosa ndul ndul. Duh, Musa Muharram Safar. Roro Rabiul Awal Rabiul Akhir. Juju Jumadil Ula Jumadil Akhirah. Rasha Rajab Sya'ban. Rasha Ramadan Syawal. Ndul ndul. Ndul Qa'dah Ndul Hijjah. Nek dirumuske Musa roro juju rasha rasha. Apalmu yo ndul-ndul kuwi. Baleni pisan kas. Musa roro juju rosha rosha. Heeh. Eleng-elengen ndul-ndule ya. Mantun kula urutke, berarti jenengan sakniki pun saged mangsuli. Rejab dalam kalender Islam menempati urutan bulan yang ke 7. Sing bener kene. Lah iki ganteng kok on to kowe. Orang ganteng sih jemburis. Ngapunten. Ketujuh Sya'ban ke 8 Ramadan ke 9. Jadi urutannya 7, 8, 9 berurutan. Ngapunten. Lek ngitung wulan niku aja kaya kiron pelawak kae lho. Nek ngitung wulan iki diurut tekan dhuwur. Dadi sura, sapar, mulut. Nanti mulut itu tiba cangkem. Suro, sapar, mulut, batu mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rejab. Ruah, poso, sawal, selo, besar. Gue orang genah gue jeneng. Baleni Ayo munggah siji tak gawe contoh. Wes kok dibaleni. Bon-bon. Wes 3 bulan ini 3 bulan barokah. Bulan yang mempunyai nilai pahala yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh anna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri kamelo mbayari gak usah cerewet. Ngono kotak midri ora ngiseni cerewet. Wa ramadhana syahru ummati kula baleni anna rajaba syahrullah. Aku kok kudu geser mrene. Modele padang nyawang sebelah kene. Nyawang kene burek-burek iki garai. Apa maneh kono? Halo, Bro. Annaro sampai keliru. Annaro jaba syahrullah. Saat temennya wulan recep iku wulane Gusti wa sya'bana syahri wulan sya'ban niku wulanku wulane kanjeng wa ramadhana syahru ummati ramadhan niku wulane umatku umate kanjeng wulane kula panjenengan sedaya. Ini yang mari sama-sama kita kupas meskipun jelas enggak bisa tuntas karena waktunya terbatas. Kok ora terbatas ya kok sampean arep nyangkene petang puluh dina petang puluh bengi ngono. Ya terbatas ya. Ngene. Recep niki diarani wulane Gusti. Di antara sebabe pertama Allah memberikan hadiah kepada umat Muhammad di bulan Recep ini luar biasa ngelampai ibadah amal solih kesainan dan gini bulan Recep ini lho titikel ke pitung puluh ganjaran nih jenengan tindak ngaji bengi niki dan gini bulan Recep sampunan niki niki ganjarannya sami kalian jenengan tindak ngaji pitung puluh bengi alhamdulillah jenengan sholat jamaah dan gini bulan Recep sepisan sami kalian sholat jamaah beng pitung puluh alhamdulillah nyangone kiai yang uno ulan recep ngundang kiai kon pengajian terus camate nyangoni padha karo nyangoni kiai 70 kuwi ora sing arep sapa. Nah aku lak ngekeki contoh to. Yang kedua umat Muhammad diberi hadiah yang luar biasa. Ngapunten kula kalih mlaku-mlaku nggih sane sehat sane iki lek terlalu napa lungguh terus ngoten niku jarine dokter kurang apik dadi makane kula rodok mlaku-mlaku ngene ben sehat yo ambe yen awas ngomong dobol tak gasak nah ndul-ndul mau ndul-ndul mau ngene umat Muhammad itu diwenehi hadiah sing top istimewa dan hadiah itu adalah oleh-oleh spesial dari peristiwa Isra Mi'raj. Oleh-oleh itu adalah sholat. Sholat itu saking spesiale. Gusti Allah nggak menungso iku mau dikongkon ngibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nggih napa mboten? Saman gak ngerti ya wis ngomong-ngomong nggih ngono lho. Telat. Lah dan ibadah seakan-akan Allah menciptakan manusia itu disuruh sholat. Mek dikongkon sholat kaya-kaya lho iki. Namanya kaya-kaya ki yo enggak. Sehingga sampai bentuk tubuh manusia ini oleh Allah didesain bentuk-bentuk damel ngelakoni sholat emang buktek nolak nggih bentuk awake menungso iki desain kanggo ngelakoni sholat makanya tangan ini sikut dikei tekuan niki desain kanggo nopo ya kanggo ngangkat tangan leh takbiratul ikhram niku ben kepenak leh takbir ngangkat tangan kepenak wong sikut wonten tekuane Allahu Akbar coba umpama sikutmu kok ora ono tekuane leh takbir ngangkat tangan piye Allah leh terlemu sendakep. Coba dengkul dikei tekuan niku desain kanggo sujud jajal umpama dengkulmu ora ana tekuane kowe sujud tak kosel-kosel kowe kowe munggah rene praktek kosel-kosel terus digedhiki ndasmu kaya iwak lele ngono kaya arep dipecel. Lho, ngapunten banget. Tangane wong lho driji niki mboten padha dawane. Jempol iki pendek dhewe, sing tengah iki dhuwur dhewe. Lho niki ora sembarangan, wonten hikmahe. Nyapa? Lek pas takbir ngangkat tangan kuwi ben pas kenceng. Jempol sing pendek dhewe niki kenceng pentile kuping sing cilik ngisor iki. Lah sing apa sembu? Lah wong cilik to, Bro. Gak pentil jenenge. Lho, lek gedhe jenenge mentol, nek cilik jenenge men. Ah, nek gedhe jenenge pentol, nek cilik lah iya. Iki kenceng ora leh disenggolke, main kenceng. Lah sing dhuwur dhewe niki pas kenceng sing dhuwur daun telinga yang bagian atas. Makane sampean titeni, wong iku kapan drijine dawa-dawa, kupinge ombo. Lho iki pasangan, drijine ndek-ndek, kupinge rondok puret. Pas iki ukurane. Ya Allah, modelmu kok kaya gak percaya diomong. Iki epek-epekmu iki digawe dekok ambek Gusti Allah, dengkul digawe mentol. Kanggo apa? Kanggo posisi rukuk. Dadi nek rukuk kuwi cekelan dengkul. Mangkane epek-epeke digawe mentol apa dekok, dengkule digawe mentol. Kuwi pasangane, sing dekok iki gandengane sing mentol. Dadi nek kuwi sampean nek rukuk kuwi kudu nyekeli dengkul, plek. Membentuk sudut 90 derajat tegak lurus plek. Jadi umpama kok dikei papan yang dukure geger niku mboten nganti lugur papane pas. Wong kok nyalai tatanan mesti keliru. Cobi takbir mestine pas tekokane sakmene. Ya ora usah gerak dibuat-buat tambah elek. Adek di pokoke salat itu gerakannya relaksasi progresif. Kowe ra ngarah ngerti nek kowe. Soale IQ-mu rendah. Susah ngene iki susah. Dadi totke wae, tekuk-tekukane awak iki totke kuwi pas takbir ora usah kate aneh-aneh, ngetutke tekukan. Allahu Akbar. Pas. Lah nek mbok gawe-gawe Allahu Akbar. Mesti elek. Kowe ora ngetutke tekukan, lek ngangkat terlalu dhuwur, Allah, kelekmu mudal. Apa maneh terlalu rendah? Allah. Enek wong lanang gak sepiru wae cah ngene. Bareng wong wedok kok Allah. Malaikate mlayu. Wedi malaikate. Aduh, iki wong iki ngajak jotosan iki ngono. Nah, aja pendek-pendek ngene iki medeni wong. Pas sak menten iki. Oh nyalai tatanan kuwi jenenge. Rukuk pas nyekeli dengkul plek ngono. Lah nek rukukmu kok sing mbok cekeli dhukure dengkul, cekelan pupu, dadine ya nyengongok kaya garangan. Lah nek nyekeli ngisore dengkul, mesti melungker kaya trenggiling. Ora apa, ora ngetutke tekukan. Takbir ya tutke pas plek Allahu Akbar. Pas enak. Aja dhukur-dhukur Allahu Akbar. Lelek to. Ya mbuh nyapo ngene. Apa mana kendaan ini kok? Orang-orang nek mabur. Wes, iki ae tak terangke. Terus sholat itu luar biasa. Sholat itu lugotan, menurut bahasa. Ngerti apa orang? Durung tak terangke ngertos. Artinya ono telu. Menurut bahasa sholat itu maknanya tiga. Yang pertama as-sholat bi makna rahmah, maknane rahmat, kasih sayang, kawelasane Gusti. Mangane para kiai leh maknane kitab kuning niko. Wassolatu, tulisane kan sholat. Wassolatu, utawi tambahi rahmat takzim. Jadi sholat iku maknane rahmat. Yang pertama kasih sayang, kawelasane Gusti. Tesek sabar nggih. Tegese sholat niku sarana termudah untuk mendapatkan rahmat Allah, sarana paling efektif untuk menggapai kasih sayangnya Gusti. Wong iku nek wis oleh rahmate Gusti Allah, beres donya akhirate. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyapa kok nyawang banser. Halo. Hai ngono lho. Halo. Nah, ngono wis. Dadi lek kepengin pikantuk rahmate Gusti Allah, salat sing istiqomah, aja nganti bolong-bolong. Biyen lan, duren-duren, roti-roti, biyen-biyen saiki. Aja nganti subuh, kesiangan, zuhur ngurus kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, salatmu kapan? Aja nganti wayang garap sawah salate wegah, wayang macul salate ucul, wayang tandur salate mundur, wayang ngompres salate nglewes, wayang panen salate ora kopen, wayang ngedhos salate mbledhos. Wayang nang pasar salate kesasar, wayang masak salate rusak. Aja nganti aku ngilingno anak-anak kita diperhatikan betul salatnya biar bagus akhlaknya. Rata-rata anak yang nakal iku mergo ora so. Mergo ora so. Ingatkan anak kita jangan sampai tidur sebelum sholat, karena kalau tidur belum sholat alamat sholatnya hilang. Eling no anak-anak kita, termasuk anak-anak umur 57, anak-anak umur suwidak papat. Pokoknya lewes kerung azan wis nang cepet dilakoni sholate, ojo kadek ditunda-tunda. Kebiasaanmu sing disik-disik nang dimare ni grungu azan ora gelem jawab, malah gre meng malah ngilok ke ana ngono ku wong banung ku engkeu lho kok wis azan ki jam pira ki gak salah po malah disalahke. Nek grungu azan atimu nyang seneng mergo napa kok dikongkon seneng, azan itu hakikate panggilane Gusti. Azan niku timbalane Gusti Allah. Buh sapa wae sing azan, buh iku suarane Kang No, suarane Kang Mat, suarane Kang Met, suarane Kang Min, suarane Lek Kin, suarane Lek To, suarane Lek Di, utawa sing tukang azan notifi kae jenenge Saat. Ayah maghrib notifi sing azan jenenge Saat, tulisane Saat azan maghrib untuk daerah Ponorogo dan sekitarnya. Sing azan sapa? Saat. Wah, ya Isa engko sing azan ya Saat. Tulisane Saat azan Isa untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Sing azan sapa? Saat. Oh, subuh niku Saat meneh. Wah, aku lek tepak nyawang Saat tok sregep meneh. Ora mok nang Jawa tok, nang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Saat kabeh sing azan. Kuwi panggilane Gusti Allah. Mula lek kepireng azan panggilane Allah, atimu seneng. Hikmahe apa? Lek kula sampean dipanggil Gusti Allah kok atine seneng. Engko giliran kula sampean manggil Gusti Allah, Gusti Allah ya seneng. Ketika kita dipanggil Allah, kita seneng. Maka pada saat kita memanggil Allah, Allah juga senang mendengar panggilan kita. Kapan kita memanggil Allah? Sering. Ketika sholat kita memanggil Allah, ketika beribadah kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, ketika berdoa kita memanggil Allah, ketika bersambat kita bersambat itu bener. Duh, wong sambat riku rak manggil Gusti Allah toh. Oh, ibu-ibu yang sering ngonton kok, ya Allah, ya Allah. Utang kok ora lunas-lunas piye to yo. Ya Allah karepku njaluk kopi sing rada legi kok ora dikae to ya Allah ampaite lo sampe saiki sing nyetakno tenggorokan ya Allah ge modele kopi niku lo seje karo biasane ora ngene ya Allah ora pate ana rasa kopine kok iki ya Allah paling-paling iki kopi jitu kopine siji jagunge pitu kok iki. Nun sewu jenengan lho Bu, senaosa sambat kaya ngoten niku. Gusti Allah nggih seneng mawon mirengke sambatan jenengan. Soalnya jenengan lek dipanggil Gusti Allah jenengan seneng, jare Gusti Allah yo kok sambat yo lunas. Wis bar ngene lunas utangmu, lunas. Ini nyoteng lambeku. Tak walek engko ketok untumu malah. Tukang sote ngusil lah modele, menginceng ngepet banget. Engko nang sotingane mbok ketokno lambene tok. Aja guyu obah kabeh sotingane engko. Sampean ketika memanggil Allah dalam berdoa, Allah senang mendengar panggilan sampean. Doa sampean didengar Allah, karena ketika sampean dipanggil Allah, hati sampean senang, maka doa sampean diijabah Allah. Doa Anda dikabulkan Allah. Betapapun Anda doa enggak bisa bahasa Arab, soalnya ngajimu ora tenanan. Ngapa maneh kene? Ora iso ndonga bahasa Arab ning cara Jawa, tapi nalika dipanggil Gusti Allah atine seneng, donga dituruti nyang Allah, diijabahi. Kepengin sugih rezekine akeh, gak iso Allahumma rizqna rizqan wasi'a. Dongane ning bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sri tasriti, sugih sawah, sugih pari. Allahumma sri tasriti, sugih bebek, sugih meri. Allahumma sri tasriti, sugih meja, sugih kursi. Allahumma sri tasriti, sugih bayang, sugih lemari. Allahumma sri tasriti, sugih mersi, sugih kemri. Jere Gusti Allah, iya ya ti sumiyati ya sugih. Sugih. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah, tapi ternyata Anda tidak menggatekkan. Tidak mengreken. Sampai nundungo kaya apa yang Gusti Allah. Ya gak direken sampai Gusti Allah. Oleh mundungo bahasa Arab fasih nganti meniren lambemu. Robbana. Robbana. Cangkeme muntuk-muntuk sampean. Robbana. Robbana. Jare Gusti Allah, gak robbana robbanan. Orang gagas wong balong. Robbana apa? Awang dipanggil azan subuh ora ono sing nyang. Malaikat iki arep ngeterke rezeki nyang gone balong ditolak ambe Gusti Allah. Hei malaikat, rezeki aja digowo nyang balong. Aja, ana uncalke nyang Bojonegoro wae. Musa karepku to gawe conto kok. Mangkane lek wis ana kewajiban azan nang cepet-cepet dilakoni wis to, nang cepet dilakoni. Aja kadek semoyo engko wae salate, engko wae wektune sik dawa, engko wae akhire kan ra salat-salat. Kali sholat dadake siji usul li fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sholat mbok oplos iki lho. Halo. Hai. Halo, hai. Yang kedua. Lah iya iki lagi pertama. Isek loro, Bro. Yang kedua, shalah bimakna silah. Maknane silah, silah niku sambungan, nyambung dateng Gusti. Wong salat iku nyambung nyang Allah. Ten mukadimah wau kula waos hadis, as-shalatu mi'rajul mukminin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj iku artine naik, mi'raj iku artine munggah. Bapak-bapak mangke wonten rencana mi'raj napa mboten? Ngene. Maka ketika kita sholat rungokno to yo gak nyambung tell me. Ketika kita sholat, Bapak Ibu dulur-dulurku jamaah sekalian, kita harus memi'rajkan jiwa raga kita kepada Allah, zahir batin kita, jasmani rohani kita, semuanya harus kita mi'rajkan. Jadi sing mi'rad mboten namung rohanine mawon, sing mi'rad mboten namung atine mawon. Jasate nggih nderek, awake nggih melu mi'rad, melu madhep nyang Allah. Buktine nek awake melu napa? Wong salat niku awake ya syarate kudu suci tekona. Jis, mbuh rapati nyaut kok. Lek salat kok awake nanggung najis salate batal mboten sah. Mergo awake nggih nderek mi'rad. Awake nderek nyambung ten Allah. Ngelingke mawon kudu suci saka najis. Sing biasane rada kurang ati-ati niku najise banyu uyuh. Pangapunten sangat empun diarani sing renorno kula matur niki urusan hukum. Biasane kathah sing sok sembrono. Padahal Kanjeng Nabi dawuh akeh-akehe siksa kubur niku mergo sembrono teko najise uyuh. Sampai adab akhirat nggih sembrono teko najise uyuh. Niku lek empun nyiprat, najise rak mboten ketinggal. Nyiprat nyang awak, nyiprat nyang pakaian, terus didamel salat, otomatis salate mboten sah. Ngemutke wong lanang-lanangku biasane kaya adem-ademan ku terus wegah cewek. Nek wis ngono iku terus diguyang sikile tok. Sikile ora diguyang. Kadang-kadang ora nguyuh metu wingkring nang dhuwur. Tur. Rampung ya ora cewa. Cewoke meng nganggo obat, maksudnya obat abit. Anggite lek wis diobat abit nang terus bersih. Ambo obat abit nganti ucul lho. Ya tetep ora iso bersih. Wis diobat abit mbok pelirit-pelirit kaya apa tetep ora iso bersih. Ora oleh. Lah iya ora oleh ngono kuwi rungokke cangkemmu. Mangkane aku ngelingke meneh wong ki penggaweanmu kan ngono kuwi to biasane. Mulane tak elingke maneh. Ku nek mpun nyiprat, nyiprat ten awak, nyiprat ten sarung, didamel salat mboten sah, ngemutke. Mesti nyiprate iku lho. Iku wong lanang apa maneh wong wedok? Bu, nek mantun pipi saestu, Bu. Bokong ki wetengen pupu-pupu melu diguyang. Soale semprotane kan luwe banter. Lho sama nek nyincing sewek niku sing dukur ben ora kecipratan, atik nrememek, nrememek mbok gawe kemul mesti kecipratan. Mbok diomongi temenanan kok. Terus kudu wis-wis suci sangka hadas, baik hadas cilik, hadas gede maupun hadas sedengan. Ora ngerti hadas sedengan. Mulane ngaji sing temenan. Terus kudu nutup aurat soale awake ya melu mikrot. Auratnya, aurat tubuhnya harus ditutup. Mangkane gak oleh salat ambek udo. Pemane jamaah ora kok bersalat wong delok-delokan. Nanggitmu benisis ngono wae. Nah ngelingke ibu yang biasa pakai mukena atau rukuh yang potongan itu yang tugelan yang ketokan. Itu rondo hati-hati, yang paling aman jenengan damel rangkepan dalem. Soalnya gini loh, kalau ketokan itu yang terlalu pendek, nanti kalau didamel ruko ngeten. Nah, iki kan mboten nglengsreh tekan nisor to. Lah niki akhirnya kene sing dukur nglengsreh ngeten apa nglembret tapi mboten tekan nisor. Nah, disawangke ngene nisor niki lak ketok. Dilihat dari bawah itu ketak. Lah itu termasuk terbuka auratnya. Karena apa? Tidak sampai ngelembreh ke lemah. Lah nek sampean ora rangkepan kaya disoting iblis-iblis ngene iki. Mangkane lek yang paling aman nih pakai yang terusan niku, Bu. Kalau ketokan itu yang landung gitu loh paling aman. Pokoknya yang sekiranya dipakai gini lah, nutup plek gitu. Jangan sampai terus kok ngisor ketok. Saman yang ngono bro, yang lanang-lanang, celana sarung yang kenyos rokok. Pokoknya dengkul mendukur, udil mengisor, kok bolong kenyos rokok. Ini berarti auratmu kebuka, ini menurut syariat. Mau mana yang cerbokong kene kenyos, ora katoan. Ketok bokongnya, dapak bokong gak gudikan ngono. Terus kudu madep keblat, leres gak keblatmu? Madep keblat kok ngulon nih lo. Masa ana usaha Liverpool Maghrib telah taruh ka ati mustaqbilal nguloni ngono. Ya terus kudu tumaknina, soale awake ya melu mikrot, lebih-lebih ruhnya, lebih-lebih atine kudu khusyuk bahasane ngoten Allahumma shalli ala Muhammad. Kudu nyambung, salat enggak khusyuk iku ngene gambarane. Salat iku ibarat awak, khusyuk iku ibarate nyawa. Mbah ora direkenok. Sholat itu ibarat rogo, khusyuk itu ibarat nyawa. Sholat gak khusyuk, ono rogo tanpa nyawa, itu boneka. Bro, ono boneka wayu monyor monyor belongor buahin, lalu zaman kan rapi gelem. Berarti saya normal gue. Soalnya apa? Gak ono nyawa nih. Saya ini khusyuk kok orang sholat, ono nyawa gak ono rogo, kuwi mak lampir. Ben gampang dipahami, sholat yang gak khusyuk bagaikan nikah tanpa cinta. Hampa khusyuk tapi gak sholat itu berarti cinta gak nikah-nikah. Iya bro kok, bro cinta gak nikah-nikah. Nah khusyuk niku a bot a ngel, makanya ngelatih khusyuk, latihan sampai pakaian ditoto, aja sampai kakean reno. Ibu-ibu mukena iku sing polos ae, enggak usah kakean bordil, sakno makmum sing yang buri sampean. Wis enak-enak iya kena butuh iya kena sain plek ketok rukuhmu bordile apike. Pokoknya aku sesuk kudu tuku ya Allah, aku anggar no pasar ndi lek golek. Wah, aku melakukan yang pasar golek model ngono kuwi ki ora ono. Sami Allah liman hamid. Aku pokoke sesuk njaluk duit bojoku, pokoke tak takoke aku ya arep tuku Allahu akbar no. Wangel, husuk niku angel, nyambungke niku angel. Wong kadang-kadang madosi duit ora ketemu, ya ketemune tepak digawe salat. Isuk-isuk metu teko omah, nggo duit 400.000. Bareng mulai sore, duit diitung kok kari 300.000. Sing 100.000 nyandi, ora temu, bingung dipikir, ya ora ketemu. Tak gawe apa sing 100.000 ora ketemu. Bareng salat iso ketemu. Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukratu wa asila. Nyandi duitku sing 100.000 ini wajah tu wajil rumangsaku aku iki mau kok ya gak tuku apa-apa, ya mau orang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lek diutang kang muslimin orang ngira. Wah aku sedina iki ora ketemu kang muslimin belas kok. Tekan iya kana butuh ya kana san ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim mulih netuban wis seminggu urung bali. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Nanti pedokno warung malah aku dibayari iki mau. Sami Allahu liman hamida. Lho ketemune omah saya tahiyat akhir at-tahiyatu lambe nete-nete mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah bareng tekan buri fil alamina innaka hamidum majid. Yo sing 50 disilek kamit sing 50 kang majid yo bener nek 100 no. Wes pokoke nyambung sing khusuk. Nah, terus sing nomor 3 as-shalah bi makna doa. Salat iku maknane donga, nyuwun dateng Gusti Allah. Bacaan-bacaan di dalam salat itu zikir dan doa. Sama nembe maca Fatihah niku pun donga, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi panjenengan suduhaken kula jalan sing lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalane tiang-tiang ingkang panjenengan paringi kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim, senes margine tiang-tiang ingkang panjenengan bendoni. Waladdallin, senes margine tiang-tiang ingkang sasar. Mulane terus dikon amin. Merga niku mantun do. Lebih-lebih doa yang terletak di antara dua sujud itu. Apal to nggih? Doa duduk antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Nggo diwaca sareng-sareng kalih niat ndonga ten Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ndonga, Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufirli ya Allah, mugi panjenengan ngapura sedaya dosa kula ya Allah. Donga paling mandi niku donga nang jerone salat, karena ketika salat itu manusia paling dekat dengan Allah, jaraknya paling dekat dengan Allah adalah ketika sholat. Maka nelek ndonga sing mantep nalika Rabbi ufirli ya Allah, panjenengan ngapura sedaya dosa kula, yakin sedaya dosane di ngapura Gusti Allah. Amin. kalau dilapor ke dosane Robbi ufirli ya Allah, panjenengan ngapura sedaya dosa kula. Robbi ufirli ya Allah, kula gelek nyelathu bojo kula. Robbi ufirli ya Allah, kula tau ngeloke tangga kenduran berkate gepeng. Niku wayah Robbi ufirli niku. Aku yang ngono ya Allah Robbi ufirli ya Allah, aku tau ngeloke tukang sote ngarep tak sote nguntune Robbi ufirli. Ya Allah Robbi firli, jamaahku tak loken jemburis Robbi firli. Wayah Robbi firli kuwi. Warhamni, mugi panjenengan rahmati kula ya Allah. Wong nek wis oleh rahmate Allah eling mlebu swarga mergo rahmate Gusti, uripe mulya enak donya akhirate. Warhamni ya Allah, mugi panjenengan paringi rahmat kasih sayang. Warhamni, warhamni, warhamni, panjenengan paringi rahmat kasih sayang ya Allah. Terus wajeburni, mugi panjenengan jeburaken bocah jemburis kuwi ngene kali. Wajeburni niku maknane ditambeli, ditempui niku lho. Wong kene lek ngaran dilironi. Nggih, napa ning ngarani? Ditambeli, nggih. Ditambeli, dilironi, diijoli. Pokoknya ngene lho. Piye ya bahasane? Wajeburni niku eleke ditutupi. Amin. Amin. No. Wajeburni eleke ditutupi. Wajeburni utange dilunasi. Wajeburni kreditane dibayari. Wajeburni iki butuhane dicukupi kabeh. Penting terutama sing duwe kreditan urung lunas. Kowe nek wayah wajeburni. Wajeburni kreditan ya Allah. Wajeburni kreditan. Wajeburni. Wajeburni. Wajeburni. Kreditan beres. Duwe kreditan tanggungan kreditan sepeda motor. Mestine iki mbayar lunas iki petang tahun. Kenek wajebur. Wajebur. Jeburni ya jeburni ya. Telung wulan beres soalnya sepeda motormu ditarik dealer. Lho, sampean tak omongi ya, para kiai niku sampean pirsani, sampean kiai. Para kiai niku butuhane lak dicukupi ambek Gusti Allah. Ora ketok nyambut gawe ne, tapi yo duwit iki duwe wae. Oleh. Gatok kadang-kadang mikir, Masya Allah, butuhannya dicukupi ya. Aku rung tau roh no kiai diuber-uber utang sampai minggat toko desa. Lamun ngono berarti durung kiai tenanan gue. Rano, tapi butuhannya dicukupi ya Allah. Oh maafik mobil duwe bojo ayu roto-roto. Kadang gak mek situ papat. Duh ngono gue, jajal. Halo, halo. Wajeburni we temenan, sholati api terus tenanan. Wajeburni, wajeburni. Nyambut kaya ini gak ketoro tapi suge-suge temen nanti panggil ada kiai golek pakai cowok bareng ini kiai ngernet bareng rauno tapi ya cukup mergo apa wajibur wajiburni lingi-lingin ya wajiburni terus warfani mugi panjenengan angkat derajat kula mulya donya akhirate ya iki-iki lho. Sik teko sik kawal banser ndak karu-karuan disambut ndak karuan. Lha kowe rene mau sik nyambut sapa? Malah ndongsong-ndongsong ngarepmu dhewe to. Lha kowe mergo kowe dikon bayar. Cobi wis sambut dimulya lungguhe nyang kursi. Ora diklesetno kaya sampeyan ngono. Ana suguhane jajan. Kowemu ana apane? Watu jare. Mergo kowe kurang wajeburni kowe. Warfani wajeburni warfani dimulyake donya akhirate. Warzukni panjenengan paringi rizki kula ya Allah. Warzukni rizkine cukup. Rizki zahir batin, rizki ora meng duit tok, ora meng bondo donya tok. Ya rizki kesehatan, rizki iman, Masya Allah. Wah dini panjenengan paringi hidayah, petunjuk kebenaran. Wong iku nek oleh hidayah bisa memilih dan memilah. ada petunjuk, ibarat berjalan di kegelapan malam itu dia punya lampu, bisa memilih dan memilah, iki api, iki elek, iki bener, iki salah, bisa mbedake, oh iki dalan bener, lewat kene, oh iki dalan keliru, ojo diliwati, oh iki dalan aman, lewat kene, oh iki ora aman, ojo diliwati, karena dia punya lampu, ada penerang jalan, tahu wah ini ada lubang, bahaya kalau kaki terperosok, bisa keselio, coloti, wah ini ada paku, bahaya kalau terinjak, bisa tetanus, coloti, ha ini ada watu empuk, teletong ini lo teletong dikira watu diincak kok nyes empuk, coloti karena ada hidayah, wah dini wa'afini panjenengan paringi sehat walafiat, makanya para wong sing apik salate niku sehat sehat. Kiai kiai iki prasaku ora tau olahraga, sampean tau rono kiai jogging to push up nang arepe omah ndut-ndut ya ora ono. Ya wa'afini salate bener. Wis wong salat niku ya olah rasa, olah rasio, olah raga. Lak ngoten to nggih? Wis nggih ngono ae lali ya wis pokoke nggih. Wa'afini sehat wal ya hati-hati sak mangke no penyakit aneh-aneh sing leukemia, anemia, bulimia, sing kolesterol, diabetes, asam aurat. Wis penyakit saiki lho ra garu-garuan. Kenapa kok banyak penyakit? Pola hidup kita enggak sesuai Rasulullah. Pola makan kita enggak sesuai karo Kanjeng Nabi. Wong saiki iki wetenge modele kaya tong sampah. Apa wae klebu? Rungokke sing jemblung-jemblung iku. Weteng gedhe iku sarange penyakit tok. Al-batnah asludda, perut besar itu sarang penyakit. Wong saiki modele wetenge kaya tong sampah, sembuarang dilebokke. Yo, yo tong sampah. Halo. Gek nuwun sewu, hidup kita itu dikepung racun akhir-akhir ini. Wong biyen tak aman ya, ora pati akeh penyakit soal ya. Wong biyen ku panganane ku alami, natural. Ya wis bangsane bolet, mbote, gembili, pokoknya bola pendem lah, bola pendem kayak mayit. Mangkane ya sehat-sehat wong biyen iki. Pancen ngisine ya prengkel-prengkel. Tapi sehat-sehat. Masa iki lho, makanan ini serba bahan kimia. Coba, apa? Kita dikepung racun. Ya Allah, es ngono ku yo mengandung bakteri. Sing akeh digawe teko banyu kali diproses. Anyuntah. Lho, coba bakso yo jarine boraks. Engko mie instan yo bahan kimia. Coba to, dipar. Jangan jajan-jajan sing warnane abang ijo kuning, mung kae cet kae. Engko bolo-bolo kae weteng. Pindang ku biyen yo empuk-empuk gembuk-gembuk, saiki kok atos-atos. Biyen pindangin dul-dul ngono modele. Saiki kok atos-atos. Apa? Cari formalin. Model ngono iku. Itu baru yang departemen perbadokan. Gurung yang minuman yang mengandung alkohol, yang mulai kadarnya rendah sampai kadarnya tinggi, belum yang narkoba, narik kolore bapak-bapak. Hati-hati, Bro. Ini baru-baru ini Pak Camat ngapunten ditemukan narkoba terbaru jenis CC4. CC4 itu tulisane enak ro. Modele ku koyok perangko. Ya Allah, itu kekuatannya jarine 10 kali lipat. Emek ditempelne to plek. Sapa ngomong tahu rene, munggah. Wong aku ki nuturi potonganmu iki lho. Ben waras. Halo. Ono, oh anggitmu temenanan. Aku mbok cak ngene ya ora wani aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, atas-atas dulur-dulur, Masya Allah. Ngoten niku bujukane setan. Setan iki asline ora melu, ya mek iming-iming tok setan niku. Mek iming-iming tok. Setan ora melu. Saman tau krungu ana setan terus ditangkap KPK. Setan iki mek iming-iming nek aja-aja itu. Ya lakonono, aku ora melu ngono setan iki. Ora percaya to modele. Saman tau weruh to ana setan ditangkap Hansi perkara nyolong wedhus. Ora ana setan me iming-iming tok, menungsane sing dibujuki ora krasa. Wis. Ya wis. Mah. Lah terus sing rejeb diarani wulane Kanjeng Nabi, Ramadan wulane umate Kanjeng Nabi. Lah, nek rejeb Sakban ya ruwah. Sok Sakban wulane Kanjeng Nabi ya ngajine ya sok Sakban. Ramadan wulane umate Kanjeng Nabi ya sok Ramadan. Jadi ya wes ngapunten kula niki omongane kasar sepuntene, tapi insyaallah lek dulur-dulur sing padha jemburi sampe aku niku wis biasa wis kulino. Halo Bro. pangapunten sanget ingkang sepuh para bini sepuh para alim saestu dalem nyun pangapunten kula omongane kasar terus terang mboten turunane bangsa lembut. Lah nek kula turunane bangsa lembut mangke jenengan malah ora ketok kula. Tapi barang kasar ora mesti elek. Memang kasar ada yang menyakitkan, tapi ada kasar yang meyakinkan. Nah, saya ini mudah-mudahan termasuk kasar yang meyakinkan. Tujuan saya seperti itu. Saya tidak bermaksud menyakitkan, tapi saya bermaksud meyakinkan. Wong kasar ku yo ono sing apik kok. Pancen yo ono sing elek. Nek kasar-kasare lumut breseti. Kasar-kasare parut manfaati. Kasar-kasare kancut ngadai. Kasar-kasare janggut ngangeni. Golek janggute wong enom, janggute nganten anyar. Nek janggute wong tua wis putih, gilani. Nah, wis enom nganggo parfum bareng wis tua ya Pak Bung. Pangapunten nggih, pangapunten. Muga-muga wonten manfaate. Oke sing orang genah-genah ya aja direken sapa omongane Anwar Zahid ya apa wis ngono ae sing wonten manfaate monggo sareng-sareng dipun lampahi kanthi nyuwun pitulungane Gusti Allah. Muga-muga sedaya pinaringan barokah wonten wulan Rejab, wulan Syaban, wulan Ramadan saged nindakaken ibadah kanthi sempurna sedaya pinaringan barokah saritanipun Allah Subhanahu wa taala. Pekantuk kehidupan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi jahi nabiyyi rahmah syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul. Jai Sayyidina Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaman nawaina wa alaman nawubi salafun salihaun ajarakumullah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaarak wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fastirha innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya daimal ihsan ya muhawil al ahwal hawil ahwalana ila ahsani al ahwal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya mutaal ya miftah ya mifdal allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka habibuka muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alika al-balag wa la hawla wa la quwwata illa bik rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bima huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik al-'afwa minkum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.